ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له Pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitab At-Tauhid. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, setelah beliau menyebutkan ayat-ayat berkaitan dengan orang yang merealisasikan tauhid akan masuk surga tanpa hisab, kemudian beliau menyebutkan hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan masalah itu. An Husain bin Abdurrahman. Dari Husain bin Abdurrahman. Qala kuntu inda Sa'id ibn Jubair. Aku berada di sisi Sa'id ibn Jubair. Faqala ayyukum ra'al kawkabal ladhi inqaddal bariha. Beliau mengatakan, siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh tadi malam? Faqultu, kata Husain bin Abdurrahman, ana, saya lihat. Summa qultu amma ini lam akun fi shalah. Kemudian beliau mengatakan lagi, akan tetapi aku tidak sedang melaksanakan sholat ketika itu. Walakin ludiktu. Akan tetapi aku disengat binatang berbisa. Nah, kita perhatikan di sini. Husain bin Abdurrahman khawatir ada orang yang menduga bahwasannya beliau melihat bintang tadi malam jatuh ketika melaksanakan sholat. Beliau tidak mau dipuji terhadap perkara yang beliau tidak melakukannya. Ini keadaan salaf. Mereka sangat menjaga keikhlasan. Mereka beribadah tidak mengharapkan pujian sanjungan manusia, tapi mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau mendapatkan pujian dalam ibadah yang mereka lakukan, apalagi pujian dari ibadah yang tidak dilakukannya. Beda dengan keadaan kebanyakan orang sekarang ini. Nah, mereka senang mendapatkan pujian pada perbuatan-perbuatan yang sebenarnya mereka tidak lakukan. Apalagi kepada perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Ibadah-ibadah yang mereka lakukan sangat ingin mendapatkan pujian dan sanjungan. Ini keadaan kebanyakan orang sekarang ini. pada ibadah yang mereka tidak lakukan pun, ketika ada orang memujinya, dia senang. Ya. Kelihatan pagi harinya kurang tidur, dipuji, masya Allah ya antum, sholat malam terus. Ya alhamdulillah, padahal dia tidak sholat malam. Nah, senang mendapatkan pujian pada perkara yang dia tidak melakukannya. Ya. Padahal dia bergadang semalaman. Bergadang semalaman bukan melaksanakan sholat malam. Bukan melaksanakan qiyamul lail. Nah, ya, ngobrol, ngalil, ngidul, dan lain sebagainya. Ya. Atau, nah, melihat YouTube dan sebagainya. Ketika ada pagi hari, lihat, nah, matanya kurang tidur. Ada yang memuji, masya Allah, antum rajin ke sholat malamnya. Ya. Sampai mata antum apa kurang tidur. Nah, dia senang mendapatkan pujian dari temannya pada perkara yang dia tidak melakukannya. Ya. Nah, sehingga Husain bin Abdul Rahman ini ketika malam hari dia melihat ada bintang yang jatuh, mungkin praduga orang lain, masya Allah, dia mungkin sedang sholat. Ya, sampai lihat ada bintang yang jatuh ketika malam hari. Nah, beliau menghilangkan prasangka orang lain terhadap dirinya bahwasannya sedang melaksanakan sholat ketika itu. Dan beliau tidak mau dipuji terhadap suatu ibadah yang tidak melakukannya. Ya. Yeah. Ibadah yang dilakukannya saja tidak mau mendapatkan pujian dan sanjungan, tidak mengharapkan sanjungan pujian, apalagi ibadah yang tidak dilakukannya. Ini keadaan salafun soleh, sangat menjaga keikhlasan. Ya. Nah, kalau kita senang mendapatkan pujian, ya, kebanyakan kita terhadap ibadah yang kita lakukan. Bahkan ibadah yang kita tidak lakukan pun, ya, senang mendapatkan pujian dari orang lain. Nah, kita lanjutkan hadis ini. Wa qala madza sana'ta? Sa'id bin Jubair mengatakan, apa yang engkau lakukan ketika engkau disengat binatang berbisa, disengat kalajengking. Qultu irtaqaitu. Aku katakan, aku meminta untuk diruqyah. Qala fama hamalaka ala dhalik. Sa'id bin Jubair mengatakan, apa yang membawamu untuk melakukan perbuatan tersebut? Yeah. Meminta alasannya, kenapa engkau lakukan perbuatan tersebut? Nah, qultu haditsun haddatsanahu Sya'bi. Aku katakan, aku melakukan perbuatan tersebut dikarenakan hadis yang meriwayatkan kepada kami As-Sya'bi. Qala wa ma haddatsakum. Apa yang disampaikan oleh As-Sya'bi kepada kalian? Qultu, aku berkata, haddatsana an Buraidah ibn Husain. Beliau menceritakan kepada kami dari Buraidah bin Husain. Nah, annahu qala, sesungguhnya beliau mengatakan, la ruqyata la ruqyata illa min ainin aw humma. Tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain atau humma, sengatan kalajengking dan yang semisalnya. Qala qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sa'id bin Jubair mengatakan, sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan apa yang dia dengar. Walakin haddatsana Ibnu Abbas. Akan tapi kata Sa'id bin Jubair telah menceritakan kepada kami Ibnu Abbas. Sa'id bin Jubair ini salah satu murid dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya. Ketika Utsaimin bin Abi Rahman beliau sakit disengat kalajengking, kemudian beliau meminta untuk diruqyah. Ditanya oleh Sa'id bin Jubair, apa alasannya engkau minta diruqyah? Beliau menyebutkan hadis, ya, la ruqyata illa min ainin aw humma. Tidak ada ruqyah yang lebih bermanfaat kecuali dari penyakit ain dan juga sengatan kalajengking. Ya. Husain bin Abdurrahman menganggap, nah, dengan adanya hadis ini berarti boleh meminta diruqyah dikarenakan tersengat oleh kalajengking. Nah, akan tetapi Sa'id bin Zubair radhiyallahu taala anhu atau rahimahullahu taala, beliau menyampaikan hadis kepada Husain bin Abdurrahman sesuatu yang lebih baik. Nah, dari apa yang dilakukannya tersebut. Ya. Di mana pada hadis yang akan disampaikan oleh Sa'id bin Jubair ini dari sahabat Ibnu Abbas tentang orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, di antara mereka adalah orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Akan dijelaskan oleh beliau rahimahullahu taala. Walakin haddatsana Ibnu Abbas, akan tapi telah menceritakan kepada kami Ibnu Abbas ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, sesungguhnya beliau mengatakan, uridat alayyal umam, diperlihatkan kepadaku umat-umat. Faraaitun nabiyya wa ma hu arwahat, aku melihat nabi bersamanya ada sekelompok golongan yang kecil, ya. Rohat ini kurang dari 10, ya, sekitar 9 orang atau mungkin 10 orangan. Wan nabiyya wa ma hu rajul wa rajulan, aku pun melihat nabi bersamanya hanya satu orang atau dua orang saja. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya patokan kebenaran itu bukanlah dengan banyaknya pengikut. Nah, tapi patokan kebenaran mawafaqal kitab wasunnah, yang sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah. Di antara nabi kita sebutkan tadi, ada yang bersamanya hanya segelintir orang saja, 10 orang ke bawah. Ada juga yang bersamanya satu orang atau dua orang. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad, bahkan ada nabi yang tidak ada seorang pun bersamanya. Bukan berarti nabi tersebut tidak berhasil dalam dakwahnya. Nabi tersebut menyampaikan wahyu risalah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi sudah menjadi sunnatullah. Nah, apa yang Allah takdirkan, ternyata di antara mereka pengikutnya ada yang sedikit. Bahkan ada yang satu orang, dua orang, bahkan ada di antara mereka yang tidak ada pengikutnya. Nah, ini pun sebagai penghibur, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para duat ketika berdakwah. Kemudian yang mengikutinya hanya beberapa orang saja, jangan sedih hati. Dikarenakan dakwah bukanlah tujuannya untuk memperbanyak madhab mulai dan sebagainya. Tapi tujuannya untuk menyampaikan tauhid, menyampaikan kebenaran. Ada orang yang mengikuti ataupun tidak, orang mendapatkan hidayah ataupun tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma alaina illa al-balagh. Tidaklah kewajiban kami melainkan hanya menyampaikan saja. Ya, adapun hidayah urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga jangan bersedih hati dengan sedikitnya pengikut. Nah, di antara Nabi saja yang disebutkan tadi, ada yang pengikutnya hanya satu orang atau dua orang. Bahkan, ada Nabi yang tidak ada seorang pun bersamanya. Idh rufi'a li sawadun azimun. Tiba-tiba, ditampakkan kepadaku sejumlah manusia ya, dengan kelompok yang besar. Sebelumnya diperlihatkan Nabi bersamanya hanya 9 orang atau kurang. Dan Nabi bersamanya 2 orang atau 1 orang. Dan juga Nabi yang tidak ada pengikut seorang pun bersamanya. Tiba-tiba ditampakkan kepada Nabi SAW suatu kelompok yang besar. Fadonantu annahum ummati. Aku kira mereka itu umatku. Faqila li hada Musa wa qawmuhu. Dikatakan kepadaku, ini adalah Nabi Musa dan kaumnya. Demikian bahwasanya kaum Nabi Musa AS banyak. Dan Nabi Musa merupakan afdhalul anbiya Bani Israel. Nabi yang paling afdhal dari kalangan Bani Israel. Ya. Induk kitab Bani Israel, yaitu Taurat, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Panadartu fa idza sawadun azimun. Kemudian aku melihat lagi, ternyata ada kelompok besar lagi dari kalangan manusia. Faqila li hadhihi ummatuka, dikatakan kepadaku, ini adalah umatmu. Ini menunjukkan bahwasanya umat Nabi Muhammad lebih banyak daripada umatnya Nabi Musa alaihissalam. Nah. Wa ma'ahum 70 alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Bersama mereka, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa adab dan juga tanpa hisab. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab, disebutkan jumlah mereka itu 70 ribu orang. Dan berkata yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Al-Baihaqi, Rasulullah mengatakan, fastajadtu Rabbi fazadani ma'a kulli alfin sab'ina alfan. Maka saya meminta tambah kepada Rabbku, kata Nabi SAW. Kemudian Allah memberi saya tambahan setiap 1000 orang membawa 70 ribu orang lagi. Di antara umat Nabi Muhammad SAW ini, ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Ya. Kemudian ditambah lagi, dalam 1 ribunya ya, membawa 70 ribu orang lagi. Nah, tinggal dikaitkan saja. Ya. Itu diantara umat Nabi Muhammad SAW yang masuk surga tanpa adab dan juga tanpa hisab. Nah, summa nahadha fadakhala manzilahu. Kemudian Nabi SAW bangkit dan masuk rumahnya. Fakhadun nasu fi ulaika. Manusia memperbincangkan tentang siapa mereka itu yang akan masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Faqala ba'duhum fala'allahumul ladina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata sebagian mereka, barangkali ya, yang akan masuk surga tanpa adab, tanpa hisab itu, mereka adalah orang-orang yang menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'duhum fala allahumul ladina wulidu fil Islam falam yushriku billahi syai'a. Sebagian mereka ada yang berkata lagi, barangkali mereka itu yang terlahir dalam keadaan Islam dan mereka tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ini pendapat yang lainnya. Mungkin orang yang lahir dalam keadaan Islam. Nah. Ya. Dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wadakaru asya, dan mereka menyebutkan ya, pendapat-pendapat yang lainnya. Fakharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui mereka. Fa'akhbaru, dan mereka mengkhabarkan kepada Nabi SAW tentang apa yang mereka perbincangkan. Ya. Jadi berkaitan dengan siapa 70 ribu orang dari umat Nabi yang akan masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Faqala, Rasulullah mengatakan, humul ladina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Wala yaqtawun, dan mereka orang-orang yang tidak meminta diobati dengan cara kai, besi yang dipanaskan. Wala yatatayyarun, dan mereka adalah orang-orang yang tidak menganggap sial dengan burung. Ya. Yeah. Kebiasaan orang jahiliyah, kalau hendak bepergian, safar atau yang semisalnya, yeah, mengundi nasib mereka dengan burung. Kalau diterbangkan burung tersebut, terbang ke arah kanan, pertanda baik. Yeah. Kalau diterbangkan, ternyata terbang ke arah kiri, ini pertanda sial. Ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Nah, menganggap sial dengan burung. Ketika hendak safar, terbangkan burung terlebih dahulu. Kalau terbang ke arah kiri, wah pertanda sial. Berarti jangan safar ketika itu. Nah, maka Nabi SAW memperingatkan dari perbuatan tersebut. Dan ini termasuk di antara bentuk kesyirikan yang kita jelaskan nanti. Dan orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, mereka adalah orang-orang yang tidak tatayur. Tidak menganggap sial dengan burung dan semisalnya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Rabbnya. Dan ini merupakan inti dari semua sifat-sifat yang disebutkan tadi. Orang yang tidak meminta untuk diruqyah. menunjukkan ketawakalan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak meminta diobati dengan cara kai, ini pun menunjukkan ketawakalan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak menganggap sial dengan burung, ini pun menunjukkan ketawakalan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inti dari semua itu adalah ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qama Ukashatu ibnu Mihsan. Kemudian berdirilah salah seorang sahabat yang bernama Ukashah ibnu Mihsan. Wa qala ya Rasulullah ud'u Allah ayaj'alani minhum. Ukashah mengatakan, "Wahai Rasulullah, berdoalah supaya Allah menjadikan aku termasuk di antara mereka. Di antara orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab." Qala anta minhum. Rasul mengatakan, engkau termasuk di antara mereka. Ini persaksian dari Nabi SAW bahwasanya Ukashah ibnu Mihsan termasuk di antara ahlu jannah. Yeah. Bahkan termasuk di antara umat Nabi SAW yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Nah, pada asalnya kita tidak boleh menetapkan seorang itu sebagai ahlu jannah atau seorang sebagai ahlu nar kecuali dengan penetapan dari Allah dan Rasulnya. Nah, walaupun kita lihat orang itu dia soleh, melakukan ketaatan yang sangat luar biasa, taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggal zahirnya dalam keadaan husnul khotimah, misalkan mengucapkan la ilaha illallah, tetap kita tidak boleh memastikan orang ini ahlu jannah. Nah, tapi kita berharap dengan zahir yang terlihat pada orang ini, dia akan masuk ke dalam surga. Hanya berharap saja, tidak boleh memastikan. Kecuali yang telah dipastikan oleh Nabi SAW. Seperti al-asyarah al-mubasyarun bil jannah, 10 sahabat yang Nabi SAW memberikan kabar gembira. Diberikan kabar gembira, masuk ke dalam surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan juga sahabat yang lainnya. Dan juga di antaranya Ukashah ibnu Mihsan. Rasulullah mempersaksikan bahwasanya Ukashah ibnu Mihsan ini termasuk di antara sahabat atau umat Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Nah, summa qama rajulun akhar. Kemudian berdiri laki-laki yang lain. Wa qala ud'u Allah ayaj'alani minhum. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menjadikan aku termasuk di antara mereka." Wa qala sabaqaka biha Ukashah. Rasulullah mengatakan, Ukashah telah mendahuluimu. Rasulullah tidak mengatakan, engkau bukan golongan dari mereka. Rasulullah pun tidak mengatakan, engkau termasuk bagian dari mereka. Dan ada hikmahnya. Nah, supaya mencegah yang lainnya ikut-ikutan. Sehingga khawatir, nah, orang yang bukan termasuk di antara mereka. Nah, disampaikan termasuk di antara mereka. Sehingga Nabi mengatakan sabaqaka bi Ukashah. Ukashah telah mendahuluimu. Akan kita sebutkan nanti makna dari ucapan Nabi SAW yang disebutkan dari hadis ini. Penjelasannya, qala rahimallahu taala, Hakada awradahul musannifu. Ghairu ma'zuwin. Wa qad rawahu al-Bukhari muhtasaran wa mutawwalan. Begitulah yang dibawakan oleh musannif Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah taala dalam kitab ini, ya, tanpa menisbahkan kepada yang meriwayatkannya. Nah, dan hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara ringkas dan juga secara panjang. Ya. Wa Muslim, dan juga diriwayatkan Imam Muslim. Wa lafdul lahu, dan lafad ini lafad yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa Tirmidhi wa Nasai, dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidhi dan juga Imam An-Nasai. Qauluhu, ucapan beliau, An Husain bin Abdurrahman, dari Husain bin Abdurrahman, huwa As-Sulami. Beliau Husain bin Abdurrahman As-Sulami, termasuk tabi'ut tabi'in. Nah, Abul Hudail Al-Kufi, nama kunyahnya Abul Hudail, beliau dari Kufah. Siqah, perawi yang siqah, mata sanah 36 wa mi'ah. Beliau meninggal pada tahun 136 wa lahu 93 sana. Beliau berusia 93 tahun. Masya Allah. Ya. Usia yang panjang. Nah. Usia yang dibarokahi insya Allah. Ya. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa si'u amalu. Dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang panjang umurnya, jelek amalannya. Ini biografi ringkas tentang Husain bin Abdurrahman. Wa Sa'id ibn Jubair. Adapun Sa'id ibn Jubair, ya, wal imamul faqih. Beliau seorang imam al-faqih. Min jillati ashabi Ibn Abbas. Di antara sahabat atau murid yang sangat mulia dari muridnya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, beliau berguru kepada beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kepada Ibnu Abbas. Nah, banyak beliau meriwayatkan hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Riwayatuhu an Aisyah wa Abi Musa mursalah. Riwayatnya dari Abu Musa, dari Aisyah dan juga Abu Musa, riwayat yang mursal. Ya, begitu juga riwayat beliau dari Abu Hurairah dan juga Abdullah bin Mughaffal, Adi bin Hatim, Abu Mas'ud Al-Badri dan juga Ali bin Abi Thalib. Disebutkan para ulama riwayatnya mursal kalau meriwayatkan dari sahabat-sahabat tadi. Wa huwa kufi. Beliau juga kufi. Ya, dari Kufah. Maula li Bani Asad. Beliau maula Bani Asad. Ya. Budak yang telah dibebaskan oleh Bani Asad, bekas budak. Yani Sa'id bin Zubair. Nah. Bekas budak. Ya. Yeah. Dimana kalau dilihat dari warna kulitnya, beliau kulitnya hitam, kemudian juga keriting rambutnya, asal dari Habasyi. Nah, tapi walaupun keadaannya demikian, ya, tapi beliau semangat dalam menimba ilmu, ya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemuliaan. Nah, sampai disebutkan bahwasanya Sa'id bin Jubair ini, ya, senantiasa mengikuti Abdullah bin Abbas sampai dikatakan layaknya bayangan yang selalu mengikuti orangnya. Nah, ya, beliau mempelajari Al-Quran dari sahabat Ibn Abbas, tafsir Al-Quran, hadis-hadis dan yang lainnya. Jadi guru yang paling beliau banyak menimba ilmu darinya adalah Ibnu Abbas. Beliau pun berguru kepada Abu Sa'id Al-Khudri dan yang lainnya, ada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dan banyak keutamaan-keutamaan Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Beliau juga orang yang ketakwaannya sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika membaca ayat-ayat yang menyebutkan tentang ancaman, nah, beliau gemetar badannya. Ya. Dan juga gemetar hatinya sampai meneteskan air mata. Dan juga mengulang-ulang ayat tersebut sampai hampir pingsan. Ya, saking mentadaburi. Nah, dan juga tumbuh rasa khasyah. Tumbuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kutila baina yaday al-Hajjaj. Beliau dibunuh di hadapan al-Hajjaj. Sana 95 pada tahun 95 Hijriah. Walam yukmil al-50, dalam keadaan usianya belum sempurna 50 tahun. Nah, ini pada zaman Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ya. Kisah yang masyhur. Ketika Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini berselisih, ya, dengan bawahannya Abdurrahman bin As'as. Nah, hingga terjadi peperangan. Ya. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi seorang gubernur yang terkenal kezalimannya. Ya. Zalim, kejam dan lain sebagainya. Ya. Seperti tadi berselisih dengan Abdurrahman bin As'as, masing-masing punya pengikut. Sehingga terjadi peperangan di antara mereka. Nah, ya. Sampai banyak di antara para ulama, ya, yang menjadi korban kekejaman Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ketika itu. Ketika Abdurrahman bin As'as ini terkalahkan, ya, maka para pendukung Abdurrahman bin As'as ini Nah, diadili oleh Hajjaj bin Yusuf. Diminta untuk berbaiat kepadanya, tapi harus menyatakan kafir terhadap apa yang dilakukan sebelumnya. Nah, kalau menyatakan kafir, maka diampuni. Tapi kalau dia tidak menyatakan dirinya kafir, dibunuh oleh Hajjaj tersebut. Nah, sebanyak di antara para ulama yang kokoh dalam keislaman ketika itu dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ketika tidak mau menyatakan dirinya kafir. Nah, termasuk di antaranya Sa'id bin Zubair radhiyallahu taala anhu, rahimahullahu taala. Kisah yang agak panjang tentang Sa'id bin Zubair rahimahullahu ta'ala, ketika beliau dibunuh di hadapan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Nah, dan beliau tidak gentar, tidak merasa takut. Beliau kokoh dalam keislaman, kokoh dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau terbunuh ketika itu. InsyaAllah mungkin kita lanjutnya pada pertemuan yang lain. Berkaitan dengan hadis yang kita bacakan ini. Wallahu'alam bisawab. Aktabi ilahuna subhanakallahu alhamdik. Asyadu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.